Ya Rasulullah, kau adalah manusia yang terbaik, pemimpinnya seluruh nabi. Kau lahir di kota yang terbaik, bahasamu bahasa yang terbaik, namamu nama yang terbaik, keturunanmu keturunan yang terbaik, kerjamu kerja yang terbaik, fikirmu fikir yang terbaik, umatmu pun umat yang terbaik. Kami bersyukur kepada Allah karena telah dijadikan sebagai umatmu, umat yang telah dibangga-banggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh nabi, sehingga nabi-nabi pun berdoa kepada Allah untuk dijadikan sebagai umatmu, umat yang dikeluarkan untuk seluruh manusia dan diberikan sebuah kerja agung, yaitu kerja yang mengajak manusia untuk mengenal Allah, mengajak manusia untuk takut kepada Allah, mengajak manusia untuk mentaati Allah. Kami manusia hina, lisan kami penuh dosa. Tak pantas rasanya kami itu buat kerja yang begitu hebat ini. Namun engkau telah bersabda, tidak ada nabi setelah engkau ya Rasulullah. Kalau bukan kami, siapa lagi yang akan lanjutkan kerja ini? Dakwah ilallah, kerjamu dan kerja seluruh umatmu, kerja yang penuh cinta, di siang hari merayu dan mengajak manusia untuk mentaati Allah, di malam hari merengek dan menangis di hadapan Allah untuk curahkan hidayah. Salawat beserta salam senantiasa terucap dari lisan kami yang penuh noda. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah, kami mencintaimu ya Rasulullah. Kami belajar untuk menghidupkan sunnahmu, namun kami ditertawakan oleh mereka ya Rasulullah. Mereka bilang kami gila. Tapi sekarang ya Rasulullah, yang bilang kami gila bukan hanya musuhmu, tapi juga orang-orang yang mengaku sebagai pengikutmu. Kami seperti terasing di tengah-tengah keluarga kami, di tengah kampung kami, di negara kami. Ya Rasulullah, jalanmu dulu yang begitu indah telah lama ditinggalkan oleh umatmu, sehingga telah dipenuhi oleh semak belukar. Kami berusaha untuk membersihkan jalan itu, namun mereka salah faham. Mereka fikir kami buat jalan baru. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan ini terasa begitu berat. Tetes keringat dan air mata. Apa yang engkau lihat dahulu ya Rasulullah, sekarang kami lihat. Apa yang engkau rasakan dahulu pun kami rasakan sekarang ya Rasulullah. Ketika kami sudah mulai melangkahkan kaki kami, mengetuk pintu-pintu rumah mereka, sebagaimana yang dahulu engkau lakukan, kenapa mereka membenci kami? Yang tadinya mereka baik-baik saja, kenapa sekarang mereka bilang kami sesat? Hidayah ya Allah, hidayah ya Allah. Setelah kami buat kerjamu, baru terasa kerinduan kepadamu ya Rasulullah. Baru terasa cinta kepadamu begitu menggebu-gebu. Hari-hari semakin rindu ingin berjumpa denganmu ya Rasulullah. Kami hanya mendengar, membaca dari kitab-kitabnya para ulama. Dulu ketika engkau buat kerja dakwah ini ya Rasulullah, engkau diludahi. Sekarang kami pun diludahi ya Rasulullah. Dulu engkau diusir asbab kerja ini, sekarang pun kami diusir. Jalan yang sama dengan jalan yang telah engkau lewati dulu. Sekarang kami mencoba menapak tilas melewati jalan itu, mengikuti jejak langkahmu 1400 tahun yang lalu. Engkau telah menangis untuk kami, umatmu. Kau telah menyebut-nyebut kami di dalam doamu. Kau telah mendoakan dosa yang belum kami perbuat untuk diampuni oleh Allah. Siang dan malam, engkau merisaukan dan memikirkan keselamatan kami di dunia dan di akhirat. Bahkan di akhir hayatmu, kami tahu engkau punya istri, punya anak, punya sahabat-sahabat dan kerabat yang juga engkau cintai. Namun justru kami yang terucap di lisanmu, umatmu, di akhir hayatmu tetap engkau memikirkan kami, umati. Bagaimana cara membalas cinta ini?